Kalaulah berburuk-buruk anjo tetangga, ndak balu elok lah tetangga, akan mawak ke mengadu. Awak mbok sambal lah do ndak do bawang habis, dinyo ado. Di urang lain ndak do tu jauh rumahnya. Akan manjala awak ke kemari, sedara dekat rumah awak lah ado. Pidek badan dan berkesumat, dek ndak berkesapuan lah sekil lamu. Di awak berburuk-buruk, rugi manfaat, kata Nabi. Susah hidup. Kadang-kadang bahaya mawak dilapena yang mawak ke rumahnya. Nak dicirinya rumahnya. Kau nampak bunganya, pot bunganya rancak di patahan dia awak. Nak yang mati bunganya. Kau namanya terjadilah busuk hati. Iri hati, dangki kepada tetangga. Padahal agama mengatur awak bertetangga itulah nampel yang didahulukan. Agih-muagih, tolong-menolong, pinjam-meminjam, bantu-membantu, calik-mencalian dan sebagainya. Alai katonyo kurang, kita bantu. Inyo kurang, awak cukui, kita tolong. Kalau inyo cukui, awak kurang, awak belum berlindung. Umpamanya, inyo batipi warna, berumah rancak, awak indah. Dia ubuang lelo, ya datang awak ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akabah bu, anumpang nonton pak. Silakan bu, nontonlah. Kami nombu, makan yo pak. Kan tiga dapat awak tu Menonton perai, minum dapat, makan terletak pulau. Awak kapai ke pasar, inyo ke pasar pulau. Inyo bauto, awak indak. Kama pak, pasar mai, nanya. Nampang cik pak, masuklah. Tiba tengah jalan, rusak tu nyo. Oh, buat singgih ko, sini pak, nyawa. Kan dapat awak nampang tu Kalau lain baik elok dengan tetangga. Itu yang dipandang remeh, itu yang dipandang enteng. Gunjang kasinan sabui kemari. Cerita kasinan cerita buruk ke kemari. Japui kesiko antang kasinan. Oh hancur hidup dalam bertetangga. Jua anak-anak indak belok, ibu bapa semua ibu bapa indak belok. Anak lebih bahaya kalau induk jua ayah, ayah semua ayah, induk semua hidup bertingkah. Anak belok, ke mengawak. Itu maka seluruhnya dibina secara baik. Akulah kata Nabi, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Siapa menang enteng, yang menang remeh tetangga, rugi kemanfaatan hidup. Banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat yang mengatur masalah bertetangga. Kalau awak pulang dari pasar, umpamanya ibu-ibu dari borongnya buah-buahan di pasar. Awak beko kalalu ke rumah awak menampuh rumah orang dan sebelah dulu. Dibali rambutan, dibali lansik, jambu dan sebagainya. Kalau rasuanya indak kata gih anak orang sebelah, jangan sampai tahu orang. Jangan tahu anaknya bahasa awak kembali itu untuk anak awak. Tapi kalau katahunya agih. Aku ndak tentu ba'a perasaannya. Jadi seorang ini halaman. Jang, Leni, Udin, kau ha rambutan tu kali 5 kilo. Kalau jambu 3 kilo. Kalau rambutan setengah ton. Anak orang tak diagi ya. Ba'a rasuati orang. Ada awak, kau lama itu menyinggung orang tu sebagian. Dibali baju baru, dibali pakaian baru, kau anak baru-baru lah. Ada jamuan di jendela. Indak basah lagi, itu berjamuan juga. Aku nanya untuk menyakitkan hati orang sebalah. Menyapu wak di halaman sambal tak jarang abai bawang kanak. Ros, ba'ama. Macam dia boleh hati je kau, randang ayam je kau bagai lah masak. Kau angui nak. Padahal lu mengamanga lagi. Apa makul sorak ambil tu, anak terangah di orang sebalah. Awak ambil kali ayam, awak ambil randang hati. Itu suatu hal yang sangat dicela tu dalam agama. Biar bertetangga secara rumah, tetangga secara bernegara, tetangga secara berkantor, dan bisa dipeketik, bisa dipegadang rumah, arti tetangga itu. Yang intinya, awak harus baik-elok jauh tetangga. Dan sampai menang enteng, menang remeh, lebih-lebih menyakiti hati tetangga. Itu sangat kanai awak dalam ajaran Islam. Bahkan dikecek Nabi, indak beriman. Indak beriman, indak beriman, indak beriman. Kalau sianu kanyang, tapi tetangganya lapa. Barakah karihnya Nabi mengecek itu. Itu yang nomor tiga yang dikecekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang kampe kata beliau, "Wa man istakhaffa bil aqraba khasiral mawaddah." Siapa yang memandang enteng karib kerabat, siapa tu maksud karib kerabat? Sajak dari awak badun sana, ibu bapa, ipa bisan, mama kemenakan, adik kakak, seluruh ahli pemilih kaum kerabat, karib kerabat, kaum keluarga, tu dinamakan akrabat, nambah tali darah, zawil arham. Kalau jo dun sana, jo pemilih, jo saudaro, jo nasa suku, indak bayelo elok lagi, memandang enteng, tu rugi kasih sayang. Idui kalau indak bakasih sayang, ndak dora solat, ndak dora solamak, ndak dora so sanang. Sebab nang kebahagiaan atau nang rasakan lama atau sanang dalam berkehidupan pergaulan, kalau awak bayelo elok, awak bakasih kasihan. Aku ado adik jo kakak sampai 2 tahun ndak bekasapuan. Minantu jo mintuo ndak bekasapuan 2 tahun. Kemenakan jo mamak pembunuh-bunuhan dek masalah-masalah seketik. Ado kemenakan nama antak mamak. Ado mamak membunuh kemenakan. Kakak mencaki adik. Bahkan ado pulo anak nak membunuh ayah. Ado anak nak membunuh ibu. Ado pulo ayah dan berketelaluan kepada anak. Nah, kari kerabat, kaum famili, kaum keluarga. Alah arti nyawa hidup kalau ndak balik elok antara awak sesama awak. Baca lihat Nabi, mula-mula beliau diangkat jadi rasul, diperintahkan oleh Tuhan, wa anzir asiratakal akrabin. Beri kabar pertakut, sampaikan dulu pengajian kepada kaum keluarga engkau yang terdekat. Diimbau tu dek Nabi, seluruh keluarga Bani Hashim diimbau ke Bukit Safa. Disampaikan kepada mereka, nama suwa ambo ku adalah Rasulullah, Tuhan awak Allah. Jangan sambah jauh patung-patung tuang dan tergantung di Kaabah tu. Baitu Nabi memelihara kaum keluarga. Sampaikan kepada Tuhan, ku ampusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu, dan sampai terjerumus masuk neraka. Tapi di awak ba'ah, kadang-kadang sarumah, adik perusi, kakak perusi, kakak cik lain perusi, laba suami ketiga-tiganya. Laba suami ketiga-tiganya, babi liat pulau bertiga. Babi liat tiga pulau, babi liat tiga pulau periuk. Tiga pulau kuali, tiga pulau tungku. Malak makalah dalam bilik sorang-sorang. Memasaklah dalam kamar sorang-sorang. Antara kakak jua dia nak buka sapuan awak serumah perangai hati di madapik yang seperti itu. Jalankan karib kerabat secara umum orang mukmin saja. Nabi menyampaikan al mukmin lil mukmin kal jasadil wahid. Orang mukmin satu sama lain ndak ubah serupa tubuh yang satu. Abaitu wa membina hubung bayi awak serupa tubuh yang satu. Ba'at tubuh yang satu itu sasaki, sasanang. Ambonya ibu-ibu dan bapak-bapak pernah tersipak tunggu dek kaki ambo badarah. Badarah kaki kena tersipak tunggu. Siapa nak mubik? Nak mubik tangan. Nak beraya mata. Nak lasu-lasui hidung. Nak heboh menyampaikan korang muncuang. Aduh, tolong. Aduh, anak kaki yang saja. Kan nampak jawab balik eloknya tuah. Adiknya di sana. Ini di sana kontan. Kaki nak luku. Tangan nak merasai. Hidung nak rasu-rasui. Mata nak beraya. Amuncuang nak beritahu kian kemari. Barakah elok orang di sana. Sasaki, sasanang. Andai kata teraga hati wak menonton ke bioskop. Sana teraga hati. Kecek kaki, yo teraga hati menonton, yo. Biarlah dia nantan, kata kaki. Lama langkah-langkah kaki sampai ke bioskop. Bekau tiba di bioskop, nambali kercis tangan. Sampai ke dalam bioskop, anang kaki ke buah kurisi. Nang tangan tergantung yo ke bawah. Nang menontonkan mato sejo. Alum pernah terangah dawak kaki yo mato bersyarat. Kurang ajar mato. ada nama antang wang awang surang saya menonton. Alai betul nyumato kaki. Anda demi untuk keselamatan dan kemaslahatan awak, untuk kasanang kita bersama, bagi-bagi tugas awak. Bagi-bagi tugas awang kaki untuk iko, awang mata untuk iko, awang tangan untuk iko, di awak kebarusana asal nang kalama bersama dibagi-bagi melah tugas untuk dapat awak merasakan kesenangan. Indak iri hati, indak cemburu. Kok laki sianu labu galih nyo kadang inyo toke daging nang sianu botu bulo, laki sianu iko bulo, suami kakak ke betul bulo. Ada pertemuan sadonyo. Di pertemuan aja dia eloknya. Tapi kalau lah bendengan, lah barang kedangkian, lah mana-mana sudwi kakak-kakak iko, kakak iko, kak mama iko, kepenakan iko, hancur mana rempek remeh khasiral mawaddah. Rugi kasih sayang. Rugi kasih sayang, aja syalah tak balik elok. Kalau nanciak mencari kawak karui, awak mencari kenyo kerunyui, baras wujui. Tentu perlu kasih sayang kau kita cari. Kok lama diawak, lama dinyo. Katuju diawak sesuai pulau dinyo. Iko nak kita cari dalam hidup. Itulah nang kampek kata Rasulullah, wa man istakhaffa bil aqraba khasiral mawaddah. Terakhir yaitu nang kalimo, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tayyibatal ma'isyah. Siapa memandang enteng keluarganya sendiri yang dimaksud, kok bagi suami istrinya, kok bagi istri suaminya, memandang enteng suami atau istri, rugi ketenangan hidup, rugi ketenangan hidup, rugi kebahagiaan. Kita kadang-kadang ibu-ibu bapak-bapak perlu juga menyadari kelihayan setan. Memang setan ko dinan haram awak diasuang. Dinan halal kita kan digadua. Umpamanya bujang jo gadih. Seorang pemuda dengan seorang pemudi kalaulah bakanaya nanti ndak dapat disabui lai. Ndak dapat disabui. Kalau nyo bajarak babuik surik. Surik tu ndak tanggung buninyo. Umpamanya padang tanggal rindu bulan melarat tahun ditimpa kesedihan kepada yang tercinta Udanda masih Amrizal di titik-titik. Sampai itu Adinda tidak bisa hidup tanpa Uda sayang. Hidup mati Dinda adalah untuk kanda saja. Anak suami dan laki-laki kau balik pulau. Wahai Dinda yang tercinta, hidup matiku adalah untuk Dinda. Dunia adalah milik kita berdua. Gunung Merapi pun kita yang punya. Nyonyo katiko alun nikah. Masih bujang, masih gadih. Tak pernah mencaci. Manisku, sayangku. Adinda tercinta, Udanda yang termanis. Macam-macam puji-pujian. Sebab dek waktu itu masih haram. Tapi baikku, lah tiga minggu atau sebulan, dua bulan sudah nikah, lego pagai. Aduh mah lagu lego pagai. Nan padusi leheboh ke laki-laki. Nan laki-laki leheboh ke nan padusi. Di dinan halal, setan mengadua. Dinan haram, setan mendorong. Untuk itu tahu gitu. Kelazatan, kesenangan hidup termasuk diperoleh melalui rumah tangga. Kalau suamilah menang enteng istri, acuh tak acuh, indak mempedulikan istrinya lain, tidak diperlakukan secara wajar, rugi thayyibatal ma'isyah, rugi ketenangan hidup, rugi ketentraman batin. Sebab istri adalah pendamping suami, penghibur suami, selama istri kolai pandai pula. Khadijah radhiyallahu anha, di waktu Nabi mula-mula menerima wahyu pulang dari gua Hira, Nabi kan menggigil pulang. Tiba di rumah kata Nabi, zamiluni, zamiluni, dasiruni, dasiruni, selimutkan aku, selimutkan aku. Dia kata Khadijah, nan Khadijah, kau kan payah pulau ke Nabi. Caro imbawan kau, kabau dawak kenyo, inyo ketik padu awak. Kadisabuik namonyo, nyo suami awak.

Sehingga laki-laki itu disebut sebagai bapak. Bapak itu kan lima hurufnya. B-A-P-A-K. B badan, A angkatan. B pembela, A anak, K kemanakan. Jadi nama bapak, badan, angkatan, pembela, anak, kemanakan. Nah, kepada istri, kok berang, boleh berang. Kok menampak, boleh menampak. Di suatu waktu nalah, tidak ada jalan lain-lain. Tapi hindari muka, hindari wajah. Dan anak-anak bendung. Nah, kemanakan kau di pihak keluarga, pemilih awak, kita selamatkan pula. Jadi tugas suami itu mempergauli istri dengan baik, bukan malah nyalanyahan, bukan meremeh-remehan, memandang enteng, bukan jadikan istri kos sekadar WC untuk pelapis sesak, bukan begitu. Tapi disabit dalam agama sahibah, teman hidup, dan bisa agih-muagih tolong-menolong, bantu-membantu, dan nasihat-menasihati, tunjang-menunjang dalam kehidupan. Aku tidak ada istri, paniang pula. Berapa banyak yang nampak awak? Nah, sebentarlah panik, sebentarlah paniang, nah, sebentarlah risau. Sebab mama tidak ada. Banyak yang sakit utak. Tapi sebahagian kita lihat pula. Laman dapik, laman dapik, ala heboh. Banyak kasus-kasus rumah tangga pun yang kita lihat kini. Dan selalu dihadukan kepada pengadilan-pengadilan agama. Ataupun kepada orang-orang tertentu. Sebelumnya bukan main berbaik-baik. Tapi lah terjadi, akulah macam-macam yang terjadi. Bukan saja dia awak naranda, bahkan orang tinggi-tinggi, lah pejabat beliau. Lah segala cukui. Pangkat tinggi, rumah gagah, harato banyak, segala ndak ada nang kurang. Anang cakap mada itu juga. Lebih-lebih kalau dia isteri kumpamanya lah merasakan cukui beliau, alah menentang beliau ke suaminya. Ada ndak perlu banah jawaan lo. Tidak piti yang bagai naruh, ada yang pandai mencari. Dia kamu tidak piti, tidak mencari, tidak aratul. Itu sebagai manusia yang berlainan jenis, dan wanita sebagai istri, yang laki-laki sebagai suami, ada undang-undang yang mengatur dalam masalah itu. Undang-undang suami ada, undang-undang istri ada. Ini tidak boleh, dia awak menghina seseorang. Dia memandang enteng sesuatu. Kalau suami memandang enteng istri, istri adalah ibu anaknya, berarti inyo sendiri nam malanyahan nam merusakan rumah tangganya sendiri. Kalau istrilah menang enteng kepada suami, lainnya nam memburuk-buruk nam meranda-randaan suaminya, berarti inyo pula lah nam merusak rumah tangganya sendiri. Jadi awak menyebut rumah tangga, adik rumah tangga ikut sebenarnya baik atau budak awak tangga-tangga bagi rumah tangga itu. Itulah terajo dan indak direjoi oleh Tuhan, indak ketuju oleh Rasul. Kalau ada ino meino merandah merandah pandang-pandang ente yang tua. Tapi dawak selalu harago maharagoi, mulia memuliakan. Sedangkan Tuhan le maharagoi awak. Tuhan le memuliakan awak. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Akan masuk tu laki-laki, wanita. Tiba dia awak dipandang enteng, padahal awak butuh kainyo. Aku ndak disalah, ndak dapat jalan lain. Itu barangkali disebabkan faktor nafsu, faktor setan, faktor syahwat, ndak terkendalikan diri. Itu memang ujian barik di kita, ujian barik di awak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Asallah melaksanakan nambah iya kuah, mengarajukan nambah tua kuah, amasji itu ada rintangan, banyak kendala. Umpamanya awak, kalau baik kamu saji gitu, kamu saji gadang sampai lapang, lapiak terkambang, lampu tarang, kadang-kadang mata padam. Tapi ditampik-tampik maksiat, ditampik-tampik nan salah, lampu padam. Hari kalam, awak hari malam dulu, awak berkalam-kalam, mata tarang. Berapa banyak yang kita cari apa itu? Sebab dinan salah, dinan buruk, dinan tidak diredai oleh Tuhan, kita disuruh, dia suang didorong oleh setan mengerajukan. Pi asalah bana nang kataga, nang elok nang kita kerajukan. Macam-macam dulu rayuannya, macam-macam dulu gangguannya. sehingga hendak terkerajukan awak di nambah iya tadi. Itu bisa kita rasakan dalam kehidupan awak sehari-hari. Jadi untuk itu, bapak dan ibu-ibu, dari lima macam yang dikemukakan oleh Rasulullah tadi, mari kita baca lambek-lambek, kita ulang balik elok-elok, rangkuah ke diri awak. Rangkuah ke diri, ikut-ikut sampaikan, tapi kan untuk keselamatan awak. Tanak nasi, giliang lado, uwak taruang, goreng patai. Danga kaji rangkuah kadado karena untuang nak jan marasai. Akan begitu pepatah yang kita dengar tu. Jadi kita rangkuah kadado dalam lima awak tagak sampai lima kita kini dalam segia kini kelemahan dan kekurangan awak. Ingin balabo awak ingin rugi. Kok diadukan ditanya orang awak ingin balabo ingin rugi. Tidak ada kita ni tidak ingin balabo. Untuk balabo kau jalan. Untuk rugi, aku kerajuan. Kalau untuk berlabuh, mari kita laksanakan. Hindarilah memenang entang lima macam tadi. Tapi kau ingin awak rugi, atau apa boleh buat? Tiba di akhirat nanti, kan awak juga akan merasakan. Kau bertanya nanti, malaikat penjaga penjara ke awak, penjaga neraka, baik kemari kalian baik. Tidak ada rasul yang datang. Tidak ada buya yang mengaji. Tidak ada kaji disampaikan. Kita lah tak tahu. Barangkali jawapan awak waktu itu, bukan kaji ni nak kami dengar. Bukan guru ni nak mengajar. Bukan rasul ni nak menyampaikan. Tapi apa boleh buat? Nayang di penayang-nayang. Untuk puntuang di pakuik-kuik. Malang di pemalang-malang. Untuang di pabuik-buik. Oleh sebab itu, faktabiru ya ulil absar. Faktabiru ya ulil albab. Banyak tu ayat-ayat dalam Al-Quran. Menyuruh awak mambil yaktibar. Menyuruh kita mengambil perhatian dari segala apa yang disampaikan kepada kita. Bapak, ibu-ibu, buya-buya dan seluruh kita yang hadir dengan kaji yang lima macam menambuh kemukakan tadi secara insaf dan sadar, amailah kita mengukur. Jadikalah ikut jadi ukuran awak dan diukur supaya dapat jawab keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Maka kita bersama-sama sebagai manusia muslim dan sebagai manusia mukmin di waktu mendengarkan pengajian, setelah kita memperoleh ilmu, andaknya yo serupa karak, karaklah kanayai, yo lunaklah karak tu kanayai. Jandaknya awak sesudah mengaji tapi menjadi balik sesudah itu. Serupa kata orang awak, kalau lawai dia beraki, tulang berserak di dadunya. Nah, kerana istawa bertambah sakit, kerana suntik, nanya bisonyo. Tak boleh itu. Tapi dapat awak ilmu. Dapat di kita pengajian. Kalau awak sakit tadi, ikut ibarat ubek. Kalau ubek lah kita lah dapat. Awak sakit, makan ubek itu. Tapi ubek saja dapat, tidak dimakan, awak sakit lah. Dua hati. Kaji santiang. Bahasa santiangnya hebat. Bahaya hebatnya lama. Bahaya surya kak. Dan itulah. Nengka mencubuan. Kau nak malih. Nengka mencubuan. Kau tak bisa. Jadi kalau orang piangkit. Pai kapakan. Singgah sebentar. Sungai tanang. Ubek dapet. Indak dia makan. Adima lah. Namuah penyakit senang. Demikianlah ibu-ibu dan bapak. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Salah dan jangga. Harap diperbanyak maaf. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.